cintaku bergelora. Indah ku rasa cinta, bersamamu ku bahagia, dirimu yang sempurna. Bermakna cinta saat engkau ku punya, begitu indah kisah saat mulai ku rasa. Namun hanya sejenak ku merasakannya, kau akhiri semua dengan sangat mudahnya. Aku yang mengharapkan berlanjut kisah kita, tak ada kata surut. Cintaku pertahankan, semua ku korbankan, namun apa balasan akunya kau tinggalkan. Cinta bukanlah drama yang penuh sandiwara, rasa ini terluka batin sungguh tersiksa. Ku sadar ku tak sempurna dari dirinya, namun cintaku padamu itu melebihinya. Sekarang kamu telah jadi kenangan, kau buat aku larut dalam hayalan. Memilikimu hanya sebuah mimpi, janjimu padaku kini yang kau ingkari. Kapan kau mengerti akan cinta ini? Kapan kau sadari tulus cintaku beri? Semua harapanku kini hancur sudah, tersisa luka perih hati berdarah. Kala terang perlahan jatuh kelam, rasa sakit terjatuh di hati yang terdalam. Dan kini semua aku menjadi korban, aku tersingkir dari dalam sebuah hubungan. Apa salah diriku ini sampai teganya kau buat luka yang membenahi hingga di akhir. Akulah yang menjadi tersisi, cintakulah engkau kianati janji teringkari. Jika dulu tak cinta, maka jangan terima. Kalau di saat akhir bagimu ku tak berguna, semua terasa hampa, takdir telah ditata. Walau kini ku ingin kembali kau yang bersama. Langkah mulai terhenti, luka tak terobati. Aku engkau singkiri, cintaku kau kianati. Namun tak mengapa, jangan pernah engkau sesali. Jujur kau tak akan dapat sebaik diriku lagi. Kapan kau mengerti akan cinta ini? Kapan kau sadari tulus cintaku beri? Semua harapanku kini hancur sudah, tersisa luka perih hati berat.